Summa wabbakhahum ta'ala ala adami sabrihim bi amrin kanu yatamannawnahu wa yawadduna husula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ketidaksabaran mereka terhadap suatu perkara yang sebenarnya mereka harapkan dan mereka inginkan, seraya berfirman, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw wa dhalika anna katsiran min as-sahabati radhiyallahu anhum mimman fatahu badr yatamannawna an yuhdhirahum Allahu mashhadan yabdhuluna fihi juhdahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ketidaksabaran mereka terhadap suatu perkara yang sebenarnya mereka harapkan dan mereka inginkan, seraya berfirman, sungguh kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Hal tersebut karena banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak ikut dalam perang Badar. Mereka bercita-cita agar Allah mengikutkan mereka dalam suatu peperangan di mana mereka mengerahkan segala kemampuan mereka padanya. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum agar tidak bercita-cita ingin mati, agar tidak bercita-cita ingin bertemu dengan musuh. Bertemu dengan musuh berat. Sebagian sahabat Nabi di peperangan Badar ingin juga ikut peperangan Badar. Yang tidak ikut peperangan Badar ingin ikut peperangan Badar karena melihat peperangan Badar menang. Maka sebagian sahabat yang tidak ikut, maka mereka bercita-cita agak ingin ikut juga nanti kapan peperangan terjadi lagi. Nah, ternyata setelah peperangan terjadi lagi di peperangan Uhud, ternyata tidak menang, terdesak. Nah, ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bercita-cita ingin bertemu dengan musuh. Karena bertemu dengan musuh itu berat. Seseorang mungkin tidak tahan dan tidak kuat ketika dia bertemu dengan musuh. Maka tidak boleh dia bercita-cita bertemu dengan musuh. Kemudian penulis mengatakan, faqad ra'aitumuhu. Sekarang sungguh kalian telah melihatnya. Ya, ada musuh di hadapan. Mana tadi yang berangan-angan ingin bertemu dengan musuh? Ai ra'aitum ma tamannaitum bi'ayunikum wa antum tanzurun. Maksudnya, kalian telah menyaksikan dengan mata kalian apa yang kalian cita-citakan dan kalian menyaksikannya. Fama ba'alukum tarakas sabr. Kemudian Allah mengatakan, lalu kenapa kalian tidak bersabar? Kondisi seperti itu tidaklah patut dan tidak baik. Hadhi halatun la taliq wa la tahsun. Tidak patut dan tidak baik keadaannya. Khususan liman tamanna dhalika wa hasala lahu ma tamanna. Khususnya bagi orang-orang yang bercita-cita ikut perang dan mengharapkan apa yang dicita-citakannya. Nah, ini ya, sudah sebelumnya bercita-cita ingin ikut perang, kemudian ingin memperlihatkan seluruh kekuatannya, seluruh perjuangannya, ternyata ketika sudah dilihat apa yang merupakan dia cita, apa yang dia cita-citakan, maka ternyata diuji oleh Allah dengan keterdesakan, kemudian mereka belum sabar. Mereka belum sabar. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal wajiba alaihi badzlul juhdi wastifraghul wus'i fi dzalik. Seharusnya dirinya mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya dalam hal tersebut. Bukan malah mengeluh. Bukan malah menggerutu. karena dia yang berangan-angan untuk mendapatkan kesulitan. Kemudian penulis mengatakan wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala annahu la yukrahu tamanni syahadah. Ayat ini menunjukkan bolehnya bercita-cita mati syahid. Boleh bercita-cita mati syahid berdasarkan ayat ini. Karena Allah mengatakan wa laqad tamannawnal mauta min qabli an talqau. Sungguh kalian berangan-angan mati syahid sebelum kalian mendapatinya. Ini ayat menunjukkan bolehnya bercita-cita mati syahid. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Wa wajhud dilalah annallaha ta'ala aqarrahum ala umniyatihim wa lam yunkiru alaihim wa innama ankara alaihim adamul amal bimuqtadaha wallahu alam. Ayat ini menunjukkan bolehnya bercita-cita syahid. Hal itu atas dasar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengakui cita-cita mereka, tidak mengingkarinya. Allah hanya mengingkari tindakan berpangku tangan dan tidak beramal sesuai dengan tuntutan cita-cita tersebut. Ini boleh orang di sini bercita-cita untuk mati syahid. Nah, di sini saya akan dudukkan beberapa berbagai macam permasalahan. Yang pertama, barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berharap pahala dan dia memerangi musuh dan dia berharap dari Allah untuk dituliskan sebagai orang yang mati syahid, maka kemudian dia tidak mendapatkannya, maka orang seperti ini akan dituliskan pahala mati syahid secara sempurna, tidak dikurangi. Saya ulangi, siapa yang berjihad di jalan Allah berharap pahala, memerangi musuh, musuh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap dituliskan mati syahid, akan tetapi belum ditakdirkan dia mati syahid secara hakiki, maka orang seperti ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mati syahid sempurna, tidak dikurangi. Jadi orang ini, kalau yang pertama ini kita katakan dia ke medan pertempuran tidak? Hah? Medan pertempuran enggak? Atau cuma berangan-angan? Coba lihat. Coba apa yang saya katakan tadi? Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, ke medan pertempuran enggak? Medan. Ini ke medan pertempuran. Jadi dia berjihad, berharap pahala, memerangi musuh, kemudian berharap dia mati syahid, tapi ternyata dia menang ataupun dia tidak mati di situ. Dia dibawa pulang, kemudian mati di kampungnya. Oke, yang pertama ini, orangnya diberikan ganjaran pahala sempurna. Pahala mati syahid sempurna. Seperti siapa? Hah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti siapa lagi? Khalid bin Walid. Enggak. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Beliau berjihad, ikut perang, membunuh musuh. Kemudian tapi tidak mati di medan pertempuran. Makanya Umar bin Khattab disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang mati syahid, meskipun mati meninggalnya di atas kasurnya. Paham ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang mengambil sebab yang dia miliki untuk mendapatkan mati syahid dan dia berusaha untuk ikut berjihad di jalan Allah, tapi punya tekad yang kuat. Dan ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ada halangan. Ada halangan. Yang menghalanginya berjihad. Maka orang ini pun ditulis pahala mati syahid. Orang ini pun ditulis pahala mati syahid. Sudah siap-siap? Sudah ada tekad, sudah ada keikhlasan, ada halangan. Halangan seperti apa? Orang ini pergi berjihad enggak? Enggak. Halangannya seperti apa? Sakit. Istri sakit. Tidak ada kendaraan, tidak ada biaya. Orang ini pun diberikan pahala mati syahid. Kalau seandainya dia mati. Yang ketiga, barang siapa yang berniat berjihad di jalan Allah, tapi hanya niat, tidak ada sebab. Maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Sesuai dengan niatnya. Jadi kalau yang pertama dia datang ke medan pertempuran, dia ikhlas, dia memerangi musuh, kemudian dia pulang lagi, ya, tanpa mati syahid di situ, tapi dia sudah bertekad untuk mati syahid di sana, dia dapatkan pahalanya. Yang kedua, dia sudah mengambil sebab, ternyata ada yang menghalanginya untuk berperang, padahal dia sudah ikhlas, padahal dia sudah ingin mendapatkan pahala syahid. Ada yang menghalanginya, maka orang ini mendapatkan pahala juga mati syahid. Yang ketiga, dia cuma niat, enggak ada sebab, cuma niat. Ya. Maka orang ini juga mendapatkan pahala mati syahid sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Sekarang lihat hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu." Barang siapa yang meminta mati syahid dengan jujur karena keimanan, akan diberikan kepadanya mati dalam keadaan syahid, meskipun dia tidak mati di medan pertempuran. Nah, ini hadis pertama. Ya. Dan saya cerita seperti ini ingin menunjukkan bahwa pentingnya niat dalam hati. Pentingnya niat dalam hati. Bayangkan orang ini hanya sekedar bertekad untuk dapat mati syahid. Tekadnya jujur, ikhlas dari hati. Diberikan pahala mati syahidnya. Meskipun dia tidak terkena satu luka pun. Ya. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bi sidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Barang siapa yang meminta mati syahid dengan iman yang jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid beneran. Meskipun dia mati di atas kasurnya. Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-qatla min nafsihi sadiqan, thumma mata au qutila fa inna lahu ajra syahid." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati dan permohonannya itu dari dalam dirinya secara jujur, benar-benar kemudian dia mati atau dia dibunuh, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala mati syahid. Lihat penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala terhadap hadis dari sini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, makna riwayat al-ula mufassir min riwayat tsaniyah. Makna riwayat yang pertama, hadis Anas bin Malik, siapa yang meminta mati syahid dengan benar-benar akan diberikan untuknya meskipun tidak dia mendapatkan musibah tersebut. Ini adalah ditafsiri makna riwayat al-ula ditafsiri oleh riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua tadi berbunyi, barang siapa yang meminta mati syahid dengan benar-benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia derajat orang-orang yang mati syahid meskipun meninggal di atas kasurnya. Ini riwayat menjelaskan riwayat yang pertama tadi yang berbunyi meskipun dia tidak menimpanya, meskipun tidak menimpanya. Kata-kata menimpanya itu disebutkan meskipun dia mati di atas kasurnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, "Wa ma'nahuma jami'an annahu idza sa'ala syahada bi sidqin utiya min thawabi syuhada wa in kana 'ala firasy." Dan makna kedua hadis tersebut seluruhnya adalah jika seseorang minta mati syahid ya dengan sebenar-benarnya, niscaya diberikan padanya pahala orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Kemudian beliau mengatakan, wa fihi istihbabu su'ali syahada wa istihbabu niyyatil khair. Lihat nih. Dan di dalamnya terdapat anjuran untuk meminta mati syahid dan anjuran untuk berniat niat yang baik. Nah, contoh ya, orang miskin ya, gaji salam tempel. Dapat gaji tutup lubang. Miskin lah. Maka jangan sampai kita miskin di akhirat. Minimal kita berniat dalam hati. Ma, nyaman jadi orang sugih lah. Kawa berumroh, berhaji. Kawa mengumrohkan orang, menghajikan orang. Kawa membangun masjid. Kawa menyediakan sekolah. Kawa. Minimal niat. Tapi yang benar niatnya. Jangan cuma sekedarnya, yang benar, benar-benar. Dan kalau seandainya terjadi, dilakukan niat tersebut. Minimal niat. Karena sebagian orang kadang-kadang sudah miskin, gak punya niat baik. Rugi dunia akhirat ini. Ya, minimal niat. Wah, nyamannya lah orang sugih, bini 4. Niat minimal, mana ya? Niat mana ya? Dapat pahalanya. Ya. Aman pindah hendak. Niat minimal niat. Mas Yazid, Bang. Itu kada niat lagi sudah tuh. Sudah tuh mimpi-mimpi bilangnya. Mun kayak saya pro kada wani orangnya. Sama aja lo nulun. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian perhatikan baik-baik. Sekarang kita membicarakan tentang orang-orang yang mempunyai uzur dalam hal ini. Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, beliau mengatakan, bal hadha an-naw' yamunqasimun ila aqsam. Orang-orang yang diberikan uzur, dia mempunyai penghalang, dia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ma'zurun min ahli jihad, ghalabahu 'udhruhu wa aq'adahu 'anhu wa niyyatuhu jazimah lam yatakhallaf 'anha maqduruha wa innama aq'adahu al-'ajz. Dia ma'zur dari orang-orang yang berjihad. Ada alasan yang mengalahkan jadi jihadnya. Padahal dia sudah punya tekad kuat. Tetapi dia tidak bisa berjihad karena alasan tadi. Karena kelemahan tadi. misalkan sakit, cacat, ya, karena kelemahannya tadi. Fahadzal ladzi taqtadhihu adillatus syara' anna lahu mithlu ajri syahid. Maka orang seperti ini yang mendapatkan konsekuensi dari dalil-dalil syariat tadi, bahwa dia mendapatkan pahala mati syahid. Karena uzurnya lah yang dia tidak bisa. Miskinkah, karena sakitkah, cacatkah, ya, bahkan tuakah. Ini penghalang-penghalang. Maka orang seperti ini mendapatkan pahala mati syahid sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wa hadzal qism la yatanawaluhu al-hukmu bi nafi at-taswiyah. Dan bagian ini tidak mendapatkan hukum dengan peniadaan kesamaan. Wa hadza li anna qa'idata asy-syari'ah anna al-'azma at-tam idza quturina bihi ma yumkinu min al-fi'li aw muqaddimati al-fi'l nazala sahibuhu fi ath-thawabi wal-'iqab manzilatal fa'il at-tam. Karena kaidah syariat menyebutkan bahwa tekad yang sempurna jika dibarengi dengan perbuatan yang mungkin dia kerjakan atau pendahuluan perbuatan yang mungkin dia kerjakan, maka dia akan diletakkan pada orang yang mendapatkan pahala tersebut, ya, pahala tersebut dengan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi kalau seandainya ada orang dia mempunyai tekad, kemudian dia sudah memulai tapi karena sesuatu akhirnya tidak jadi, padahal sudah mau mulai. Sudah, misalkan bahasa kita itu kita ingin berjihad. Sudah siap, sudah persiapan lah. Mau keluar rumah, ternyata qadarullah dia sakit. Dia cacat, dia stroke. Maka orang seperti ini dapat pahalanya. Karena sudah memulai, mau melaksanakan. Ya, mau melaksanakan. Contoh yang lain lagi, orang berpuasa di pagi hari, puasa sunnah. Ternyata dia sakit. Maka dia dapatkan pahalanya. Bagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari? Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan pahalanya secara sempurna seperti dia dalam keadaan sehat. Jadi orang yang memulai sebuah pekerjaan tetapi terhalang karena sebuah penghalang, maka dia tetap dapatkan pahalanya. Ini berlaku pada amal saleh atau pada amal taleh, pada maksiat. Berlaku dua-duanya. Ya, berlaku. Contoh, nak berkelahi, nak bunuh orang, bawa parang sudah. Kada jadi. Ya. Dapat dosa membunuh. Meskipun enggak jadi. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawajjahal musliman." Jika dua orang sudah berhadap-hadapan, bisayfihima, dengan kedua-duanya membawa pedang, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, hadzal qatil fama balul maqtul, wahai Rasulullah, yang membunuh wajar dia masuk neraka, yang terbunuh kok masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, innahu kana hadisan ala qatli sahibi, orang ini dia telah bertekad, berazam untuk membunuh si pembunuh. Kalau dia tidak terbunuh, niscaya dia yang membunuh. Dia dapat pahalanya. Dia dapat apa? Dosanya. Jadi perbuatan seperti ini berlaku pada dosa dan pahala, pada amal saleh dan pada amal buruk. Paham ini? Nah, ini bagian yang pertama. Dia ma'zur dari ahli jihad. Dia diberikan uzur, tidak bisa berjihad, tetap karena ada penghalang yang menghalanginya. Ya, ada penghalang yang menghalanginya. Kemudian Imam Al-Qayyim menyebutkan, ini hadis menarik nih. Ini yang saya katakan tadi. Ya minimal orang miskin niatlah. Niat. Niat berbuat baik. Sudah miskin dari niat lagi. Niat berbuat baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, lihat. Innama dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat jenis manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu secara bersamaan. Fahuwa yattaqi fi mali rabbihi fi malihi rabbahu wa yasilu bihi rahimah. Wa yu'alli wa yu'allimuhu Allah fihi, saya ulangi, wa yu'allimu lillahi fihi haqqan. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan rezeki dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah di dalam rezekinya. Dengan rezekinya dia menyambung silaturahim. Dan dia mengajari manusia ilmu. Karena diberikan ilmu dan harta. Dia mengajari manusia ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Fahadha bi ahsanil manazil. Orang seperti ini orang yang paling bagus kedudukannya. Sugih berilmu. Sugih wali. Sugih ulama ya. Sugih ulama. Wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua, yang diberikan oleh Allah rezeki tapi ilmu tapi tidak diberikan harta. Bahwa yaqul law anna li malan la'alimtu la'amiltu fihi bi'amali fulan fahuwa biniyyatihi wa huma fil ajri sawa. Ini subhanallah. Lalu sang orang berilmu ini berniat, kalau aku punya harta niscaya aku akan beramal seperti amal si fulan yang kaya. Maka orang yang berilmu dengan orang kaya ini akan mendapatkan pahala yang sama. Tadi pahalanya sama dengan orang yang pertama. Yang kedua pahalanya sama dengan orang yang pertama. Baik. Kemudian wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki harta kepada dia tapi tidak ilmu. Fa huwa la yattaqi fi mali rabbi malihi rabbahu wa la yaslu bihi rahimah. Wala yu'allimu lillahi fihi haqqan fahadha bi aswa'il manazil 'indallah. Yang ketiga, orang yang diberikan rezeki oleh Allah harta tapi tidak berilmu, akhirnya dia tidak bertakwa dalam hartanya, tidak digunakan hartanya untuk ketaatan, tidak digunakan hartanya untuk menyambung silaturahim, maka orang ini kedudukannya paling rendah ya. Orang kedua ini kedudukannya paling rendah. Yang keempat, abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Orang yang tidak diberikan oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu. Fahuwa yaqul, dan orang yang keempat ini tidak punya harta, tidak punya ilmu, dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Kata orang yang keempat ini, kalau aku punya harta, aku akan mengamalkan seperti amalan orang ketiga. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyati wahuma fil wizri sawa. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, seperti orang ketiga yang tadi derajatnya paling terburuk. Dan mereka sama sesuai dengan niatnya. Ini hati-hati ya. Ini akibat buruk dahsyatnya masalah niat. Dahsyatnya masalah niat. Sedangkan bagian yang kedua, al-ma'zurun laysa min niyatihil jihad. Orang ini diberikan uzur tapi tidak ada di dalam hatinya niat untuk berjihad. Wala huwa azimun 'alaiha azman tam. Dia tidak punya juga tekad untuk berjihad. Fa hadza la yastawi huwa wal mujahidu fi sabilillah. Orang yang seperti ini, yang kedua ini, tidak ada samanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang tadi, yang pertama tadi, yang ada sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena dia sudah tekad, dia sudah memulai, dia sudah. Sedangkan yang kedua ini, dia tertahan, punya halangan, tetapi gak ada niat. Maka dia tetap tidak dapatkan pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada niat, tidak ada tekad ya untuk hal tersebut. Bisa dimaklumi ini ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya masalah niat. Lihat ada penjelasan yang menarik tentang mati syahid. Jadi mati syahid itu istimewa ya. Mudah-mudahan kita bercita-cita untuk mati syahid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau bersabda, "Lisyahid 'indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid memiliki pahala di sisi Allah 6 pahala. "Yughfaru li fi awwali daf'ah." Diampuni seluruh dosanya saat luka pertama yang menimpanya. Seluruh dosanya akan diampuni saat luka pertama yang menimpanya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Saat meninggal, dia melihat tempatnya di dalam surga. Allahu Akbar. Yang ketiga, wa yujaru min 'adzabil qabr. Ketika masuk di alam barzah, dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar. Orang yang mati syahid aman dari kegoncangan akbar di hari kiamat. Yang kelima, wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar. Diletakkan di atas kepalanya mahkota penuh kewibawaan. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Batu yang ada pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, wa yuzawwaju tsnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari yang matanya indah, al huril 'ain. Yang ketujuh, wayushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, memberikan syafaat pada 70 orang dari para sahabatnya, para kerabatnya. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang mati syahid ya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya tentang mati syahid. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kullu mautatin yamutu bihal muslimu fa huwa syahid ghaira anna syahadah tatafadhal." Setiap kematian yang seorang muslim mendapatkannya, maka itu adalah kesyahidan baginya. Oh, berarti setiap muslim yang mati itu syahid. Tapi pahala mati syahid berbeda-beda. Pahala mati syahid berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setiap muslim yang meninggal maka dia mati syahid. Tetapi pahalanya berbeda-beda. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan meminta mati syahid. Dan hadis ayat ini surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 143 persis seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh berangan-angan bertemu dengan musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu keamanan, kenyamanan, ketenteraman hidup, itu namanya afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Ya. Jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau pas kalian bertemu, takdirnya memang bertemu, maka bersabarlah. Jangan kabur. Ya, jangan mengkhianati kawannya, kaum muslimin yang lain. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga di bawah naungan pedang. Apa maksud surga di bawah naungan pedang? Hah? Harus benar-benar berjihad. Ada pendapat lain? Surga di bawah naungan pedang. Berusaha agar masuk surga. Yang dimaksud pada hadis ini adalah bahwa surga di bawah naungan pedang, artinya salah satu amalan yang menghantarkan ke dalam surga adalah berjihad di jalan Allah. Paham ini? Baik. Tapi dari hadis ini orang-orang orientalis, orang-orang Islam Nusantara, ya, menganggap bahwa bukan dari ajaran Islam kekerasan, radikalisme, ya. Dan ini hadis menunjukkan bahwasanya orang-orang orientalis menganggap bahwa Islam itu tersebar melalui kekerasan, melalui pertumpahan darah. Islam bukan agama damai, kata mereka. Bagaimana menjawabnya? Saya pernah bahas masalahnya. Nah, jawabannya pertama, kalau dikatakan bahwa surga di bawah naungan pedang, berarti salah satu amalan masuk ke dalam surga adalah berperang, membunuh musuh di jalan Allah. Maka kalau dikatakan dengan hadis tersebut berarti Islam adalah agama radikal, Islam agama kekerasan, teror, pertumpahan darah, maka jawabannya mudah. Yang pertama, lihat sejarah. Apakah peperangan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mencari manusia untuk dibunuh? Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah yang bisa dibunuh langsung oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung dengan jari jemari tangan. Dari sekian banyak peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, tidak benar tuduhan bahwasanya Islam tersebar melalui tumpahan darah. Islam tersebar di bawah kekerasan. Kenapa? Karena penduduk kota Madinah masuk dalam agama Islam tanpa peperangan. Bahkan yang akhirnya menjadi negara Islam di sana. Maka mereka masuk dalam agama Islam tanpa peperangan. Persis juga seperti negara kita. Negara muslim yang paling terbanyak populasinya di dunia, keislamannya. Ya. Maka masuknya Islam ke dalam Indonesia tanpa peperangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, maksud daripada berjihad di jalan Allah adalah tujuannya bukan membunuh, tetapi tujuannya adalah mengajak manusia kembali kepada beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada makhluk Allah. Jadi ilustrasinya begini, di warung ada orang jualan minuman keras, ya, yang kita hancurkan apanya? Minuman kerasnya. Nah, terkadang pemilik warungnya mempertahankannya, mau melawan, maka kita juga hancurkan. Tapi tujuan aslinya apa? Menghancurkan minuman kerasnya. Warungnya pun tidak kita hancurkan. Nah, seperti itu disebutkan oleh para ulama. Dan itu sudah saya jelaskan tentang jihad di dalam pelajaran Sirah An-Nabawiyah. Bahwa jihad tujuannya bukan membunuh, tetapi menyebarkan agama Islam. Dan terbukti ya, bahwasanya tujuan daripada berjihad adalah mengajak manusia kepada agama Islam. Kalau mereka enggan, maka mereka pantas diperangi. Kalau mereka enggan masuk, akan tetapi mereka mau bayar upeti, maka tidak pantas diperangi. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan berjihad bukan untuk membunuh. Jawaban selanjutnya, tujuan berjihad bukan untuk membunuh. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan melarang, lebih tepatnya melarang, melarang orang-orang yang tidak berhak dibunuh untuk dibunuh. Anak kecil, orang tua, wanita, dan semisalnya. Ya ini. Jadi jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah selesai. Kita membaca surat Ali Imran ayat yang ke-143. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pertanyaan, saya ingin mengumumkan bahwa nanti malam ada kajian tematik tentang pelajaran dan ibrah hari Asyura. Ya, hari ini tanggal 8 dari Al-Muharram, Rabu tanggal 9 dan Kamis tanggal 10. Menurut kawan-kawan tadi malam bahwa kita kajiannya malam ini saja. Karena besoknya tanggal 9. Jadi momennya pas. Saya sih menginginnya hari Kamis, yang biasanya yang hadir lebih banyak dan manfaatnya lebih banyak, bukan karena kehadirannya, tetapi manfaatnya lebih banyak. Ya mungkin kalau sudah diumumkan seperti ini, bagian dakwah pun mengumumkannya, mudah-mudahan bisa diajak juga kawan-kawan kaum muslimin yang lain untuk bisa berhadir sehingga manfaatnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri yang sudah lama mengikuti kajian sunnah tetapi akhlaknya terhadap suaminya buruk. Apakah ilmunya akan berkah? Jelas tidak berkah. Ini mungkin mau curhat ini. Ya. Maka jawabannya begini, wahai para suami. Jika Anda mendapati istri yang tidak baik akhlaknya, maka tugas Anda adalah mendidik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi mengajari istri, mendidik istri itu kewajiban suami dan itu hak istri. Ya, kewajiban suami. Artinya kalau tidak dilakukan suaminya berdosa. Maka kalau seandainya ada suami yang mendapati istrinya ya, tidak mengamalkan ilmunya, maka pada saat itu dia dididik di rumahnya. Dengan didikan suaminya, disitulah terlihat kepemimpinan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah meninggikan suami di atas istri. Nah, pada saat itu sekali lagi sang suami wajib untuk mendidik istrinya. Para sahabat Nabi ketika menafsiri ayat tadi, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, kemudian didik mereka dengan adab Islam. Dan harus sabar dalam mendidik istri. Jangan-jangan dikit-dikit, sudah gini. Pisah aja gitu sudah. Dikit-dikit pisah, dikit-dikit pisah. Ini laki-laki tidak becus dari pemimpin. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Kenapa? Karena mendidik perempuan tidak mudah. Kenapa? Karena perempuan bengkok. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sen ke kanan belok ke kiri. Itu rancak ulun lihat. Ulun sering bertakun lawan mamanya, Ummu Suraya. Kenapa seperti itu? Mungkin lagi banyak pikiran. Ya. Belok kanan tapi sen ke kiri. Nah, jadi dia harus sabar. ya, dia harus sabar. Itulah ujiannya. Maka saya berpesan, kalau mencari istri, carilah istri yang beragama. Beragama di sini dua maksudnya. Dia melaksanakan agama dan dia mempunyai ilmu agama. Ya. Ini sebagian kawan-kawan kadang-kadang mencarinya yang hanya sekedar cantik, pendidikan tinggi. Ada pengalaman nih, baru-baru saya dihubungi oleh seorang lelaki, "Ustaz, tolong carikan, Ustaz, saya sudah ingin nikah." Baik. Karena kawan dekat saya mau. Saya biasanya dalam urusan ini enggak terlalu mau. Saya hubungilah satu khairullah. Cuma saya pesan Ustaz satu. Jangan usahakan jangan yang bercadar. Orang ingin yang bercadar, dia malah tidak mau bercadar. Sebabnya kenapa? Duniawi. Karena saya bekerja di sebuah perusahaan, kalau istri saya bercadar mungkin keperluan saya, pekerjaan saya akan dipersulit. Nah, lihat ukurannya duniawi. Akhirnya saya berlepas diri, beliau mencari diri sendiri dan akhirnya mendapatkan orang yang umum. Yang umum dengan asumsi bahwasanya beliau nanti bisa mendidiknya. Enggak. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Sibuk dengan urusan pekerjaan. Belum tentu sempat untuk mendidik istri. Hati-hati itu, jangan main-main dengan iman. Yang ada nanti malah iman kita yang dihancurkan oleh istri yang belum punya agama ini. Ingat, yang belum punya agama maksud saya bukan berarti yang tidak Islam, bukan. Tetapi yang tidak mengamalkan agamanya dan tidak mempunyai ilmu agama. Itu satu, kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang tidak sempat untuk mendidik istri. Ya kalaupun kita sempat, kadang-kadang ilmu kita tidak masuk ke dalam dirinya. Karena hidayah di tangan Allah. Kalau seandainya pun masuk, belum tentu dia mengamalkannya. Ya, maka carilah yang beragama. Maksudnya mengamalkan agamanya dan mempunyai ilmu agama. Dan nanti istri kita akan mendidik anak-anak kita. Bagaimana dia mau mendidik sedangkan dia enggak mempunyai agama? Artinya tidak mempunyai ilmu agama. Maka jangan tertipu dengan kecantikan, dengan tinggi pendidikan, bukan hanya sekedar postur. Kalau ketinggian pun kada nyaman juga. Ya. Nah, seperti itu. Maka hati-hati ini. Maka saya katakan, ya, carilah, kerjakan hadis Rasul, fadhfar bidzatiddin taribat yada. Yang artinya dahulukan yang mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung. Kadang-kadang seperti ini, yang sudah ngaji aja sulit untuk dididik. Yang sudah ngaji nih, sudah lama disebutkan, sudah lama mengikuti kajian sunnah. Sulit dididik. Apalagi yang belum ngaji. Ya. Nah, ini lebih sulit lagi. Jadi cara berpikirnya harus lebih mengedepankan orientasi akhirat, bukan hanya sekedar kepentingan duniawi. Maka saya katakan kepada suami ini sekali lagi, didiklah dan sabarlah dalam mendidik. Ini saya tidak akan dapat pahala. Dan jangan lupa berdoa, karena hidayah di tangan Allah Jalla fi'ula. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau pas mendidik itu tidak nyaman karena istri. Kadang-kadang tidak nyaman menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah rumah. Istri misalkan suka nonton Instagram laki-laki. Maka suaminya di sampingnya. Enggak enak dia. Memberitahu, harus beritahu. Harus beritahu, haram itu hukum. Suami, istri melihat suaminya juga begitu. Harus beritahu haram hukumnya. Maka hati-hati. Adapun antum-antum yang sudah menikah, sudah kadung menikah dengan istri antum sekarang, yang belum tahu agama, mungkin yang belum tahu agama, maka nikmatilah, itulah istrimu. Ya. Kecuali kalau ingin yang kedua, cari yang lebih baik, yang beragamanya baik. Ya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.